Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين تابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini di tempat yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mempelajari apa yang telah menjadi warisan para anbiya. Tidaklah mereka barakallahu fikum mewariskan urusan dunia mereka, melainkan yang diwariskan oleh mereka para anbiya adalah ilmu agama ini. Maka barang siapa yang mengambil warisannya mereka, dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya barakallahu fikum, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para ulama warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Dan para anbiya barakallahu fikum, mereka tidak mewariskan urusan dunia ini dinar atau dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan yaitu ilmu agama ini, maka dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ilmu agama barakallahu fikum, yang dengannya Allahu Azza wa Jal akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Azza wa Jal akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Narfa'u darajati man nasya'. Maka kata Allah Azza wa Jal, kami akan mengangkat derajat seseorang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ay bil ilmi. Derajat seseorang diangkat oleh Allah Azza wa Jal itu dengan ilmu agama ini. Dimuliakan seseorang dengan ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Sehingga penting bagi kita untuk terus mempelajari ilmu agama ini dan menjaga kenikmatan ini barakallahu fikum. Allahu azza wa jal memilih di antara ahli sunnah Di antara salafiyin, Allah pilih kembali mereka orang-orang yang memiliki ihtimam, keseriusan di dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu agama ini, barakallahu fikum, seseorang beribadah kepada Allah azza wa jal di atas keyakinan, alal ma'rifah, di atas pengetahuan, la'ala jahlin, tidak di atas kebodohan, tidak di atas keragu-raguan. Dengan ilmu agama ini, seseorang beribadah kepada Allah, barakallahu fikum, di atas keyakinan. Apa yang dia ketahui, apa yang datang dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwana fiddin, a'azani Allah wa iyakum, wa barakallahu fikum. Adapun pada kesempatan ini, kami ingin membacakan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Arba'in. Hadisun masyhur. Dengan hadis ini pula, barakallahu fikum, sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka barakallahu fikum masuk pada mereka bisa diistilahkan organisasi Islam yang berhujjah dengan hadis ini melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wal haqiqah, padahal pada hakikatnya apa yang dilakukan adalah satu bentuk kemungkaran. Maka bagaimana para ulama barakallahu fikum mereka memahami hadis ini? Hadis yang disabdakan ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca hadis tersebut, barakallahu fikum. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika da'aful iman." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dia melihat, barang siapa di antara kalian melihat mungkaran, satu bentuk kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu melakukan itu, barakallahu fikum, fa bilisanih, maka dengan lisannya, nasihat. Fa in lam yastati fa biqalbih, kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka dia lakukan dengan hatinya. Dia tinggalkan kemungkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman. Maka yang demikian, barakallahu fikum, merupakan keimanan yang paling lemah yang ada pada seseorang. Kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min usulil Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan pondasi daripada Islam, asas. Fahuwa janibun 'azimun min jawanibil Islam. Dan ini merupakan bagian yang besar di dalam Islam. Li'annahu islahun lil mujtama'. Karena yang demikian kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh. Adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wal munkar, adapun al-munkar, barakallahu fikum, ma nahallahu anhu wa rasuluhu minal aqwal wal af'al wat tasarrufat. Al-munkar adalah apa-apa yang Allah Azza wa Jal larang darinya. Setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, maka itu kemungkaran. Wa rasuluh, juga apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam minal aqwal, apakah dari ucapan-ucapan kemungkaran yang memang Allah Azza wa Jal dan Rasul alaihi salatu wassalam melarangnya, maka itu masuk padanya kemungkaran. Wal af'al, atau perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, yang itu kemungkaran. Wa tasarrufat, tindakan-tindakan. Wa summiya mungkaran, maka diberikan nama mungkaran, li'annahu tungkiruhu al-fitratu wal-uqulus salimah. Dikatakan mungkar dikarenakan al-fitrah yang barakallahu fikum, seseorang yang berada di atas fitrah wal-uqulus salimah dan akal yang selamat, itu mesti akan mengingkari itu. Berbeda kalau ukulnya sudah tidak salimah, ya, akalnya sudah tidak selamat lagi, sudah banyak kerancuan-kerancuan padanya, syubhat ataupun syahwat. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, kata Rasul alaihi salatu wassalam, tu'radul fitan alal qulubil ibad kal hasiri udan. Fitnah itu akan senantiasa diberikan atau dilemparkan kepada hati seorang hamba, kal hasiri udan. Itu seperti tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Fitnah. Fa ay qalbin ankaraha nukita bihi atau biha nuktatun bayda. Hati siapa saja mengingkari fitnah, ya, dia ingkari yang demikian, maka akan diberikan titik putih pada hatinya. Wa ay qalbin ashrabaha nukita fihi nuktatun sauda. Adapun hati, jiwa seseorang yang menerima fitnah, ya, ada syubhat, diambil, ya, tidak lagi melihat, tidak lagi memperdulikan barakallahu fikum kepada siapa dia mengambil ilmu misalnya, ya, dia ambil terus, ya, padahal padanya ada syubhat, maka barakallahu fikum diberikan titik hitam terus sampai barakallahu fikum hatinya hitam. La ya'rifu munkaran wala ya'rifu ma'rufan wala tunkiru munkaran. Kalau hati yang sudah demikian tidak bisa lagi mengetahui kebaikan dan tidak bisa lagi mengetahui atau mengingkari kemungkaran. Padahal mungkar, tapi tidak bisa dia ingkari karena hatinya sudah hitam. Iyadan billah. Sehingga barakallahu fikum, kalau seseorang alal fitrah, ala uqulis salimah, dia akan ingkari itu. Allah Azza wa Jal menciptakan hamba-hambanya alal fitrah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam hadithul Qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Sesungguhnya aku, kata Allah Azza wa Jal, telah menciptakan hamba-hambaku hunafa, hanif, ya, suci, bersih, ala tauhid. Fajtalathum syayatin, tetapi syaitan yang menjadikan hamba-hambaku menyimpang. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fajtalathum syayatin, yang menjadikan hamba-hamba Allah Azza wa Jal mereka menyimpang dari hanif yang Allah berikan kepadanya, itu sebabnya dua. Yang pertama, tarbiyatul munharifah. Yang kedua, albi'atul mulhidah. Tarbiyah yang menyimpang, pendidikan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal, apakah terhadap anak-anak, pendidikan yang menyimpang, tarbiyahnya tarbiyah bukan al-islamiyah, ya, tapi tarbiyah yang menyimpang. Yang kedua, maka ini tanggung jawab, ya, ahli sunnah, kita sebagai orang tua, untuk menjaga anak-anak kita di atas hanif, di atas fitrah yang Allah Azza wa Jal telah berikan kepada mereka. Yang kedua, albi'atul mulhidah, lingkungan. Maka ini pun penentu barakallahu fikum, ya, akan menjadi apa anak tersebut. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullul mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ay nasranihi ay majisanihi. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, tinggal kedua orang tuanya mau menjadikan dia sebagai Yahudi Nasrani atau Majusi atau yang lainnya barakallahu fikum. Maka kita menginginkan anak-anak kita menjadi seorang alim, seorang ulama yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yang bermanfaat bagi Islam wal muslimin. Ini barakallahu fikum. Wa amal ma'ruf, adapun al-ma'ruf, fahuwa ma amarallahu bihi wa rasuluh. Apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, maka itu ma'ruf. Summiya ma'rufan li'annahu ta'rifuhul uqul wal fitratus salimah. Dikatakan ma'ruf, diketahui ma'ruf, ya. Dikarenakan barakallahu fikum ta'rifuhul uqul, akal yang selamat, fitrah yang masih suci, itu mengetahuinya. Kala itu ma'ruf, na'am. Wa hadza janibun 'azimun fil Islam. Maka ini merupakan bagian yang mulia di dalam Islam. Qala ta'ala Allahu 'azza wa jalla berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah kalian atau di antara kalian menjadi satu umat yang senantiasa yad'una ilal khair, berdakwah kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mengingkari dari kemungkaran. Ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung barakallahu fikum. Berbeda dengan orang-orang al-munafiqin, ya, yang Al-Qur'an telah menyebutkan keadaan mereka. Yang mereka barakallahu fikum humul ladzina yaqulun bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang yang mengatakan dengan mulut-mulut mereka yang perkataan itu tidak sesuai dengan hati-hati mereka. Allahu azza wa jalla telah menyebutkan tentang mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka mengucapkan, ya, mereka barakallahu fikum al-munafiqun, walaupun mereka menyampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tetapi hati mereka mengingkari apa yang ada pada ucapan mereka. Mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka yang pada dasarnya ucapan itu tidak ada pada hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui dari apa yang mereka sembunyikan. Qala Allahu ta'ala al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sebaliknya barakallahu fikum. Allah telah menyebutkan keadaan mereka, orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, ba'dhum min ba'd, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, ya'muruna bil munkar, mereka memerintahkan kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang dari perbuatan al-ma'ruf. Ini keadaan mereka. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka pun barakallahu fikum menggenggam tangan-tangan mereka, tidak mau mengeluarkan nafkah, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha fa ansahum fa nasiyahum. Nah, mereka pun melupakan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqin humul fasiqun. Dan orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang fasik. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadhihi al-ayah istadalla biha. Siapa yang berdalil dengan ayat ini? Kuntum khairan khaira ummati ukhrijat. Nah, ini dia. Ukhrijat, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Man yastadallil man istadalla bihadhihi al-ayah, siapa yang berhujjah dengan ayat ini? Tablid bidal, ya, bukan bilgha, tablid. yang menjadikan orang balid, bodoh. Naam. Ya, antum belajar sama mereka 10 tahun, itu saja pembahasannya. Ayuh. Mereka berhujjah dengan ayat ini. Padahal barakallahu fikum, kuntum aslinya kana dan antum. Dan ayat ini turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang diinginkan adalah khitab. Yang diajak bicara siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kuntum. Ya, kalian adalah khairul ummatin, sebaik-baik manusia. Yang dikeluarkan bagi manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnasi. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, yang sifatnya mereka barakallahu fikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Famayyazallahu hadhihi al-ayah. Famayyazallahu hadhihi al-ummah bi annaha ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka barakallahu fikum Allah azza wa jal mentamyiz, membedakan umat ini dengan yang lainnya, bahwasannya umat ini senantiasa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bi khilafi ahli al-kitab, berbeda dengan ahlul kitab. Fa inna Allah awjaba 'alaihim al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, lakinnahum lam yaqumu bihi. Allah memerintahkan kepada mereka al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tetapi mereka tidak menegakkan perintah ini. Walidzalik la'anahumullah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal melaknat mereka. Qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam wa dzalika bima asaw. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Maka ini syahidnya. Allah Azza wa Jal telah dilaknat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kufur dari kalangan Bani Israel terhadap lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikianlah dikarenakan mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Ya. Kanu, yang mana mereka barakallahu fikum dari kalangan Bani Israel, la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang. Ya, yatanahawna terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu barakallahu fikum merupakan ahli sunnah. Ciri ahli sunnah senantiasa menghidupkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Jangan dianggap perkara ini masuk di dalam urusan yang lainnya. Ya. Justru ini sebagai bentuk kasih sayang antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Melihat barakallahu fikum saudaranya jatuh kepada kesalahan, maka diberikan nasihat kepadanya, diingatkan. Ya. Maka ini bukan masuk di dalam urusan, ya, orang lain. Tetapi ini bentuk ibadah. Karena sifatnya orang yang beriman, ya, senantiasa barakallahu fikum nasihat menasehati di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Apabila barakallahu fikum perkara ini hilang, maka akan hilang agama sedikit demi sedikit. Ya, tidak ditegakkan nasihat, masa bodoh misalnya. Ah, sudahlah urusan dia. Ya, yang penting saya memperbaiki diri saya. Atau misalnya ada orang yang diberikan nasihat, untuk apa kamu masuk di dalam urusan saya? Ini kan urusan saya. Subhanallah. Ya. Justru barakallahu fikum, kita akan merasa berbahagia. Kita akan merasa mengatakan jazakumullahu khaira ketika ada orang yang mengingatkan kita. Berarti orang tersebut memperhatikan kita, sayang kepada kita. Tetapi kalau seorang sudah tidak diperdulikan, maka musibah bagi dia. Karena diantara kita ini butuh kepada nasihat. Terkadang kita tidak sadar kalau jatuh kepada kesalahan. Ya. Tidak sadar kita. Diingatkan oleh saudara kita. Maka kita mengatakan jazakallah khairan. Dan bukan perkara aib bagi seseorang menerima nasihat. Bukanlah ketika dia menerima nasihat lalu merasa dia dijatuhkan. Tidak. Barakallahu fikum. Sampai pada tingkatan memberikan peringatan pun itu merupakan bentuk nasihat bagi yang diperingatkan. At-tahdhir di dalam Islam. Maka ini nasihat. Ya, sudah tingkatan tinggi, ya. Sudah harus disampaikan kepada umat di hadapan khalayak manusia, ya. Menyatakan fulan demikian, alan demikian, hati-hati darinya. Maka ini nasihat. Nasihat untuknya juga untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Maka inilah, ya. Maka barakallahu fikum, salahlah ketika ada orang menyatakan jama'atut tahdzir, jama'atut tahdzir. Ai na'am. Maka ini kalamun batil. Ucapan yang batil. Ya. Ucapan yang sakit, yang jatuh, yang tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Wa aujaballahu ala hadhihi al-ummah an ta'mura bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lianna dzalika islahun lil mujtama'. Dan Allah pun barakallahu fikum memerintahkan kepada umat ini untuk senantiasa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Lianna dzalika islahun lil mujtama'. Karena demikian islah kebaikan bagi masyarakat. Maka kita menegakkan ini barakallahu fikum di pada diri kita. Pada rumah tangga kita barakallahu fikum. Ai na'am. Ya, satu bentuk, ya, satu bentuk barakallahu fikum kesalahan ala sabili misal dilakukan oleh anak kita misalnya, ya. Contohnya misalnya apa? Dia makan dengan tangan kiri. Nah. Ya. Dan ini datang larangannya, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabi bi shimalihi. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita melihat jangan dibiarkan. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekarang tidak barakallahu fikum. Yang terbentuk di atau opini di kaum muslimin al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu ketika mendatangi kafe-kafe, iya kan? Nah, itu baru al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ramadan misalnya, warung-warung yang apa? Ada hijabnya setengah itu yang kelihatan kakinya saja. Nah, itu dihancurkan. Itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebatas itu pemahamannya. Maka tidak terbatas dengan itu barakallahu fikum. Itu pun salah caranya. Ya. Kita menegakkan satu ilmu di rumah tangga kita kepada anak kita, maka itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, lihat apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ai na'am. Kepada siapapun ketika beliau alaihi salatu wasalam melihat itu satu bentuk kemungkaran, maka diingkari oleh beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak kecil yang bermain di hidangan, mengacak-ngacak. Kata Rasulullah, ya gulam, qul bi asamillah, qul bi yaminik, wa qul bi mayalik. Wahai anak kecil, samillah, bacalah basmalah. Ya. Qul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu, wa qul bi mayalik, dan makan yang dekat darimu. Ya. Jangan ngacak-ngacak. Diingkari oleh Rasul alaihi salatu wasalam kemungkaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Begitupun kita. Ya. Siapapun anak tersebut kita ingkari dengan cara yang baik tentunya. Ya. Juga beliau alaihi salatu wasalam kepada para sahabat. Terkadang beliau syiddah, marah, ya. Beliau melihat siapa yang akan beliau sampaikan nasihat. Maka ini pula harus dimiliki oleh ahli sunnah. Ketika hendak menyampaikan nasihat, maka memperhatikan siapa yang akan disampaikan nasihat. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam demikian. Beliau alaihi salatu wasalam disebutkan dalam riwayat ketika Salama bin Aqwa barakallahu fikum, ya, berbicara ketika sholat. Salah seorang dari sahabat bersin, ya, Atosh. alhamdulillah. Maka seorang ketika bersin, ketika sholat, dia mengucapkan hamdalah. Tapi jangan dijawab oleh yang lainnya. Salama bin Aqwa tidak menjawab. Yarhamukallah. Ketika sholat. Lalu para sahabat setelah selesai sholat melihat dia. Ingin menghardik dia. Naam. Ya. Salama bin Aqwa pun marah dengan itu. Lalu dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dinasihatkan. Bahwasanya sholat itu adalah seseorang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya kan? Bacaan-bacaannya khusus. Disampaikan nasihat dengan cara yang baik. Sampai-sampai beliau mengatakan, Wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman min Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Ma naharani wa la kaharani. Ya. Aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang lebih baik pengajarannya dibanding Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau tidak menghardikku. Ya. Beliau tidak mencelaku. Mengajarkan kepadaku beberapa kalimat. Ini dilihat siapa yang beliau akan sampaikan nasihat. Adapun kepada para sahabat, barakallahu fikum, yang mereka telah kokoh keislamannya, ya, yang Rasul alaihi salatu wassalam bukan satu dua kali marah kepada mereka. Ya, kepada para sahabat, ketika itu hendak mereka melaksanakan salatul asr. Rasul alaihi salatu wassalam berada di belakang mereka. Lalu mereka berwudu. Berwudu yang pada akhir wudu tersebut, bagian akhir wudu apa? Mencuci muka. Apa? Mencuci kah? Mencuci bukan mengusap. Ya. Sebagian orang cuman ada keran, tambah enak lagi. Cuman digini-gini ya kakinya. Tidak dicuci, maka ini salah. Lah, sebagian para sahabat barakallahu fikum, mereka tidak sampai di bagian tumit belakang air tersebut. Rasulullah melihat mereka. Ya, lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka dengan mengangkat suaranya, "Wailun lil aqabi minan nar." Wail ismul jahannam. Ya, memiliki makna pula kecelakaan. Neraka wail. Ya, lil aqabi minan nar li ashabil aqab, bagi pemilik tumit-tumit dari api neraka yang mereka tidak sempurna ketika berwudu. Ya, ini yang beliau sampaikan yaitu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, juga kepada para sahabat di antara mereka juga disebutkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau menjadi imam di kaumnya dengan bacaan yang panjang. Ya. Dan kaumnya berkeluh kesah dengan itu. Rasulullah mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad. Marah. Apakah engkau akan menjadi juru fitnah wahai Mu'ad? Lalu beliau menjelaskan, apabila salat bersama manusia, idza shala ahadukum bin nasi, fali khafif, fa inna minhum as-saqim madha'if hadzal hajah. Wa idza shala ahadukum bi nafsihi, falyatawil ma syaa'a. Apabila salah seorang kalian mau salat bersama kaum muslimin, jadi imam, fali khafif, ringankan. Karena di antara mereka ada orang yang sudah tua renta, ada orang yang memiliki hajah, ya, mungkin transit, harus melanjutkan perjalanan, orang sakit misalnya, ringankan. Tetapi kalau di antara kalian sholat sendiri, fali tawil masya'a, panjangkan sekehendak dia. Lihat. Malah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar memiliki dhabit, memiliki barakallahu fikum ketentuan-ketentuan yang dibimbing di dalam syariat. Fal ma'asi wal mukhalafat sababun lil halak wad damar, yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan, yang namanya penyelisihan-penyelisihan itu merupakan sebab kebinasaan dan kehancuran. Wa ilaju dzalik, dan obat yang demikian, bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dengan barakallahu fikum memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan kembali kepada ketentuan syariat ini, mengingkari kemungkaran akan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka jangan. Ya, Misalnya, ala sabili mithal, seorang misalnya mempelajari, ya, barakallahu fikum, tauhid, maka dilarang untuk kita beribadah kepada al-awthan, al-asnam, patung-patung. Ya, ay na'am. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah memerintahkan para sahabat, diantaranya Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, ya, dan sahabat yang lainnya untuk menghancurkan sesembahan-sembahan yang disembah ketika itu setelah Fathu Mekah. Lata, Uzza, wal Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatan ukhra. Ya, batu-batu yang disembah oleh bangsa Quraisy ketika itu. Juga pepohonan. Ya. Barakallahu fikum. Atau misalnya barakallahu fikum, sesembahan dalam bentuk barahil, berhala-berhala misalnya. Ya. Dia ingin berusaha untuk mengingkarinya. Ya. Misalnya dia mendapati satu sesembahan yang disembah oleh manusia. Ya. Yang sudah mulai barakallahu fikum terlupakan. Tetapi masih sebagian manusia mendatanginya. Lalu dia menghancurkan itu. Ya. Menghancurkan, mengingkari kemungkaran. Setelah dia hancurkan ternyata dia apa? Dibangun lebih besar lagi, lebih megah lagi. Manusia kembali mengingat yang demikian. Maka mengingkari kemungkaran, akan datang kemungkaran yang lebih besar, maka jangan. Ya. Yang ada didakwahkan kaum muslimin terhadap tauhid. Ini barakallahu fikum. Berbeda kalau ini merupakan perintah dari pemerintah al-umara al-hukama, maka mereka memiliki wewenang dalam perkara ini. Ya. Barakallahu fikum. Di negeri at-tauhid, ya, bersatu antara al-umara wal ulama. Kita melihat bagaimana kuatnya syariat Islam, diagungkannya syariat Islam. Ya. Contoh misalnya auqatus shalawat, waktu-waktu salat, maka tidak boleh ada yang namanya toko itu buka. Ya. Hai'ah al-ma'ruf al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu keliling. Ya. Sallu sallu sallu, mengucapkan demikian. Kalau di mana tempat? Ya, apakah itu yang di supermarket? Apakah yang di warung-warung biasa? Semua tutup. Kalau tidak tutup, akan di apa? Akan gharamah. Akan didenda dan ditutup. Tidak boleh berjualan lagi. Diagungkan ketika berkumpul antara umara wal ulama. Ya, subhanallah. Saya pernah melihat hay'ah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar mendatangi satu barakallahu fikum toko penjual kacamata. Kebetulan apa namanya itu? Bukan spanduk, apa? Yang suka nempel di yang bagus itu. Banner ya. Iya, tapi dia nempel di pintu. Bagus posisinya gitu. Lah itu gambarnya seorang wanita pakai cadar. Wajah saja. Subhanallah. Ya, kebetulan saya pas di situ. Bukan pas di apa itu, seberangnya. Ini di Madinah ketika itu. Subhanallah. Hay'ah itu datang. Hay'ah itu mereka ya, mempelajari sunnah. Ahlu sunnah memang. Ya, sahibul ihyah. Ya. Itu yang paling ditakuti oleh mereka-mereka itu. Kalau hay'ah sudah datang, takut semua. Sampai diantar mereka ada yang syarabud dukhan. Apa? Dukhan, merokok itu dibuang semua. Karena rokok itu gak dijual bebas di sana. Ya. Diketahui menjual rokok, maka ditutup dan didenda. Bisa dipenjara. Nah, jadi transaksi rokok kayak transaksi heroin di sini. Sembunyi-sembunyi. Gak ada yang berani. Subhanallah. Itu didatangi. Yang penjaga tokonya orang Mesir. Ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Rupanya sudah diberi peringatan sebelumnya sepertinya. Cuman ngeyel ini. Ya. Jadi gambarnya besar. Subhanallah, cadar. Jadi cadar dijadikan itu. Hanya pas matanya saja yang terlihat dengan menggunakan kaca. Ini mau iklan kacamata rupanya, ya kan? Yang pada saat itu langsung diturunkan. Iya. Karena ini hay'ah ini memang bekerja di pemerintahan, iya, bekerja yang mereka keliling terus, ya, untuk melihat kemungkaran mereka ingkari, ya, apalagi sholat, oh, jangan coba-coba toko itu buka, ya, akan ditindak pidana, penjara, bahkan goromah. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, tegaknya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dalam perkara-perkara yang besar maka diserahkan kepada hukumah, ya, diserahkan kepada pemerintah kita yang sah. Caranya kita menyampaikan nasihat kepada pemerintah dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Wa huwa nasihatun lil ma'ruf wal manhi. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan nasihat untuk kebaikan dan mencegah seseorang dari perkara yang dilarang. Walaysa min babi tadakhul fi umurin nas, dan ini bukan perkaranya masuk di dalam urusan manusia. Ya, ikut campur kamu tidak. Ya. Justru sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya. Kama yaquluhu ahlun nifaq, sebagaimana apa yang diucapkan oleh ahlun nifaq, orang-orang yang jatuh senantiasa kepada kemaksiatan dari kalangan orang-orang munafik, al-ma'asi, al-usa. Ya. Karena dengan ini barakallahu fikum merasa terganggu dari amalan kejelekan yang mereka lakukan. Yaqulun, mereka mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasayatun 'alal akharin. Yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar merupakan wasayah, itu pengawasan. Ya. Dijadikan orang itu sempit dengannya. Ya, apalagi Syekh tinggal di Riyadh, ya, di Saudi. Nah. Wa tadakhulun fi umurin nas, dan ini merupakan ikut campur di dalam urusan manusia. Fa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, laisa hadza min babil wasayah aw tadakhul wa innama huwa min babil islah wan nasihah. Ini bukan urusannya ngawasin yang manusia yang lainnya. Tetapi barakallahu fikum, urusannya babul islah, kebaikan. Wa nasihah. Ya. Jangan seperti orang-orang Yahud. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling ingkar mengingkari dari perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau dibiarkan barakallahu fikum, ya, ya sudahlah masing-masing saja. Tah urusannya nanti di akhirat juga masing-masing. Iya. Urusan saya ya saya, urusan kamu kamu. Apa yang saya lakukan, saya yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Syubhat. Iya. Iya, kita pun diminta pertanggungjawabannya, iya kan? Melihat saudara kita mengetahui ada kemungkaran pada dia, kenapa kita diam? Tidak boleh. Ya, harus ada ingkarul munkar. Oleh karena itu, minimal dengan apa? Hati. Mengingkari dengan hatinya. Tinggalkan orang tersebut sebagai bentuk ingkarul munkar. Dan yang demikian selemah-lemah keimanan. Fa kaunuka ta'muru akhaka bil ma'ruf wa tanhahu an munkar, hadza min mahabbati. Kondisi kamu, keadaan kamu ketika kamu memerintahkan saudara kamu untuk kebaikan dan melarang dia dari kemungkaran, hadza min mahabbati. Ini merupakan kecintaan kamu kepada dia. Ya. Cinta kamu kepada saudaranya. Ya. Wal isfaqi alaihi, sebagai bentuk kasih sayang kepada dia. Lah kalau barakallahu fikum, bukan karena perkara ini, buat apa kita nasihati manusia yang lainnya? Iya. Wong ketika kita menyampaikan nasihat, apa kita digaji? Dapat uang gitu? Tidak. Sebatas apa? Sayang kepada saudara kita. Ya. Apalagi yang kita berikan nasihat seorang ahli sunnah salafi. Dia jatuh kepada penyimpangan, kita ingatkan. Jangan ya akhi, itu salah. Ya, dengan hujjah. Ya. Sudah sedikit ahli sunnah banyak yang berguguran, ya. Zaman yang penuh dengan ujian, cobaan, fitnah sekarang ini. Nah, maka kita tidak bosan-bosan mengingatkan. Ya. Kepada saudara kita dari penyimpangan yang dia lakukan. Bisa jadi mungkin dia tidak mengetahui kalau itu satu bentuk penyimpangan. Atau barakallahu fikum terbawa dikarenakan kondisi misalnya. kita ingatkan barakallahu fikum. Dan itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada dia. Bukan dalam rangka menjatuhkan dia. Ai na'am. Amma idza taraktahu faqad ghashashtahu wa lam tansah lahu wa dhayya'ta haqqahu 'alaik. Apabila adapun ketika engkau meninggalkan dia, engkau telah menjadikan dia menyimpang. Iya. Engkau tinggalkan dia, dia jatuh kepada kesalahan. Tidak diberikan nasihat, dibiarkan. Ya. Dalam keadaan dia meyakini itu sebagai bentuk kebenaran. Karena tidak ada yang mengingkarinya dari saudara-saudaranya. Maka engkau telah menjadikan dia jauh daripada kebenaran. Barakallahu fiik. Wa hadza min at-ta'awun 'alal birri wa taqwa wa min at-tanasuh. Dan perkara ini merupakan ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa min mahabbatil khairin nas, dan sebagai bentuk kecintaan, cinta kebaikan terhadap manusia. Wa laysa huwa min babit tadakhul fi umuril akharin awil wasayati 'alal akharin, dan ini bukan perkara ikut campur terhadap urusan orang lain. Tidak. Wallahu wasafal muslimin bitawasi bil haqqi, dan Allah telah mensifatkan kaum muslimin yang senantiasa tawasu bil haqq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Fahuwa wasiyatun wa laysa wasayatun, dan ini merupakan wasiat, laysa wasayah, bukan barakallahu fikum pengawasan, tapi merupakan nasihat atau wasiat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan saling nasihat menasihatilah kalian di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Wa qad daraban nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mathalan lilladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rasul alaihi salatu wasalam telah mempermisalkan satu permisalan bagi orang-orang yang senantiasa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Walladhi yaqa'u fil ma'asi, dan orang yang senantiasa jatuh kepada kemaksiatan. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, mathalul qa'im 'ala hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Permisalan orang yang senantiasa tegak menegakkan hududullah, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, wal waqi' fiha, dan melakukannya, itu seperti barakallahu fikum qaumin istahamu ala safinah, seperti satu kaum yang mereka istahamu, yakni iqtara'u, mereka melakukan undian. Satu kaum mengundi, ya, ala safina, terhadap satu kapal, yakni diundi mana yang tinggal bagian atas dan mana yang tinggal di bagian bawah, dek atas atau dek bawah. Fa'asaba ba'duhum 'alaha, sebagian mereka dapat bagian paling atas. Wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian mereka dapat hasil undiannya ditempatkan di bagian dek paling bawah. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqu minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Dan orang-orang yang berada di bagian paling bawah, kalau mereka mau minum, ya, mereka haus, ya, butuh kepada air, mereka pun naik ke atas. Di bawah enggak ada air, naik ke atas. Marru 'ala man fawqahum, melewati orang yang di atas mereka. Faqalu, lihat. Ya. Lalu mereka pun mengatakan, ya, yang bagiannya itu di bawah, ya, berakal mereka, yaitu memainkan akal mereka. Lau anna kharaqna fi nasibina kharaqan lam nu'dhi man fawqana. Seandainya begini saja, kita kharaqna, kita buat lubang, di bagian kita ini. Di mana? Di bagian bawah. Ini kapal yang ada kita padanya kita lubangin. Kan di bawahnya air. Jadi ngapain lagi kita ke atas? Minum di bagian langsung. Ya. Sehingga dengan itu kita tidak memberikan aziyah. Walam nu'zi man fauqana. Kita tidak menyakiti orang yang di atas kita. Lewat lagi, turun. Mau minum, lewat lagi ke atas. Kan mengganggu mereka. Ya sudahlah, kita lubangi saja bagian bawah kapal. Sehingga enggak menyakiti mereka di atas. Jahil. Faqalu, na'am. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Lah kalau yang demikian ditinggalkan, ya tidak dicegah mereka, tidaklah diinginkan kecuali akan binasa semuanya. Iya. Lah iya, dilubangi. Airnya masuk, tenggelam semuanya. Artinya kalau tidak ada ingkarul mungkar, maka akan binasa, halak. Naam. Fa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Seandainya marakallahu fikum, naam, mereka tetap mengambil dengan tangan-tangan mereka, maka mereka akan selamat dan selamat pula seluruhnya. Ya. Kalau ditinggalkan dari kemungkaran yang mereka lakukan, akan binasa semuanya. Ya. Kata beliau, istahamu ay iqtara'u ala safinah. Mereka mengundi. Ayyuhum yakunu fi dauril ulu. Siapa di antara mereka yang nanti tinggalnya di lantai paling atas? Wa ayyuhum yakunu fi dauris suflah. Dan siapa di antara mereka yang tinggal di lantai yang paling bawah? Li anna daural ulu arghab. Karena dek yang paling atas itu mesti orang akan lebih memilih. Ya. Fa kharajat qur'atu wa intaha. Undian itu keluar, selesai. Yang bagian atas-atas, bagian bawah-bawah. Wa sara ba'dhum fi a'laha, sebagian mereka tinggal di atas. Wa ba'dhum fi asfaliha, sebagian mereka tinggal di bawah. Fal ladina fi a'laha mithlul akhyar minal ummah wa ahli ar-ra'yi wa ahli ad-din. Orang yang menempati bagian atas itu dipermisalkan seperti al-akhyar, orang-orang pilihan dari umat ini, ahli ar-ra'yi wa ahli ad-din, orang-orang yang memiliki agama. Wal ladina fi asfaliha mithlu ahli as-safahah wa ahli al-mukhalafat. Adapun orang yang bagiannya itu di bagian bawah seperti orang-orang safahah, safih, orang-orang dungu, bodoh, wa ahli al-mukhalafat, dan orang-orang yang senantiasa menyelisihi syariat ini. Fal ladzi ya'tunal munkarat, dan orang-orang yang mereka senantiasa mendatangi kemungkaran-kemungkaran, mithlul ladina fi asfalis safinah, itu dipermisalkan seperti orang-orang yang berada di bagian bawah kapal tersebut. Walladina yanhauna anha mithlul ladina fi a'la safinah. Adapun orang-orang yang senantiasa melarang manusia dari barakallahu fikum perbuatan mungkar, itu seperti orang-orang yang berada di bagian atas kapal tersebut. Wa kana alladina fil asfal yas'aduna ila ad-dauril ulu liya'khudul ma. Orang yang di bagian bawah senantiasa naik ke atas untuk mengambil air. Thumma innahum qalu, lalu mereka mengatakan, orang-orang yang senantiasa mengambil air ke atas, nu'dhi man fauqana fala'allana nakhriqu fi janibina kharqan fis safinah na'khudul ma'a min janibina mubasharatan wala nas'ud. Kita telah memberikan adziyah kepada orang yang di atas kita. Kalau demikian, kita buat saja satu lubang di bagian kita. Ya. Lalu kita ambil air itu langsung, tidak perlu lagi naik ke atas. Wala nu'dhi man fauqana. Kita tidak menyakiti mereka di bagian atas. Wa ma'lumun anna safinah idza khuriqat dakhalaha al-ma wa ghariqat wa halaka man fiha. Maklum kalau demikian mereka lakukan, bahwa kapal tersebut apabila dilubangi barakallahu fikum, air tersebut akan masuk dan tenggelamlah semua yang ada padanya. Dikarenakan apa? Ketika tidak ditegakkan apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. akan binasa. Barakallahu fikum. Fahadha mathalun lil'usa alladhina yuriduna an yakhruqu as-safinata al-islam. Maka ini seperti orang yang senantiasa bermaksiat yang mereka ingin melobangi kapal Islam, ya, syariat-syariat ini. Li'anna al-islam huwa safinah, karena yang namanya Islam itu seperti kapal. Allati tunqidhu minal halaqi wal gharq. Falau taraka a'launa al-asfalina wa ma aradu halaku jami'an. Wa in akhadu ala aidihim najau najau jami'an. Sama seperti kapal tadi pensifatannya. Kalau barakallahu fikum safinah tersebut, ya, dilobangi, maka akan binasa seluruhnya. Ketika di bagian bawah ini mereka melobangi. Ketika barakallahu fikum al-usa, orang-orang yang bermaksiat, tidak diingkari kemungkaran yang mereka lakukan, maka akan binasa seluruhnya. Begitupun sebaliknya, ketika diingkari barakallahu fikum, diberikan kepada mereka terbiah, pengingkaran, dan disampaikan kepada mereka ajaran Islam, maka akan selamat semuanya. Hada mithalun wadihun fil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Maka ini barakallahu fikum permisalan yang jelas di dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Thumma qala, lalu barakallahu fikum Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, fal yughayyirhu biyadih, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ya'ni yuziluhu biyadihi wa bisultatihi, yaitu dia hilangkan dengan tangannya dan dengan apa, wewenang yang ada pada dia, kekuasaan yang ada pada dia. Ya, bedakan barakallahu fikum. Ya, ketika ada kemungkaran di rumah tangga kita, rumah tangga yang ada pada kita, ya, maka barakallahu fikum kita yang merubah dengan tangan kita. Ya, adapun urusan yang sifatnya besar, ya, maka diserahkan kepada hukumah. Ya, apa yang terjadi misalnya di bulan Ramadan, ya, mesti akan terjadi, ya, tindak kekerasan, ya, dari ormas-ormas Islam yang ingin mengingkari kemungkaran, ya, dengan berbagai macam kemungkaran yang mereka, atau pengingkaran, jenis-jenis pengingkaran yang mereka lakukan terhadap kemungkaran, yang menjadikan nama baik Islam tercoreng, ya, karena tidak dibangun di atas ketentuan syariat di dalam mengingkari kemungkaran. Barakallahu fikum. Wa hadha yantabiqu ala ashabis sultah min ulatil umur. Maka ini diterapkan oleh ashabus sultah yang memiliki kekuasaan. Min ulatil umur, dari pemerintah kita yang sah. Ya, kita sebatas menyampaikan nasihat kepada mereka, mengkhabarkan bahwasanya yang demikian, di tempat ini ada yang demikian dan yang demikian. Maka merekalah yang akan menindak lanjuti. Ya, mereka akan menindak lanjuti. Barakallahu fikum. Wa kadzalika, demikian pula barakallahu fikum sahibul bait, ya, orang yang tinggal di rumah, lahu sultatun ala baitihi, maka dia memiliki kekuasaan terhadap rumahnya. Wa huwa ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falahu sultatun ala baitihi, maka dia memiliki kekuasaan di rumahnya. Fayuzilul munkar biyadihi min baitihi. Kalau demikian, dia ingkari kemungkaran di rumahnya dengan tangannya. Iya. Dengan tangannya. Barakallahu fikum. Wala yuqirruhu. Jangan dia biarkan kemungkaran tersebut. Wala ahadan ya'taridu alaih hatta waliyal amri la ya'tar alaihi fi baitihi. Tidak ada seseorang yang bisa na'am ya'tarid alaih, ikut campur dalam urusan dia. Naam. Atau mencela dia. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan kekuasaan dia ketika dia mengingkari kemungkaran. Karena ini wilayah dia, rumah dia. Ayo. Yang barakallahu fikum, seseorang memiliki kewajiban terhadap rumah tangganya, anak-anaknya ketika mereka melakukan kemungkaran. Qauluhu fa illam yastati fa bilisani ayman laisa lahu sultah walakin indahu ilmun wa basirah. Barang siapa yang tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya, ketika dia tidak memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki ilmu pengetahuan bahwasannya itu adalah satu kemungkaran, fahada yughayyiru bilisani, maka dia rubah dengan lisannya. Kalau itu besar perkaranya, dia sampaikan nasihat kepada pemerintah yang sah agar pemerintah turun tangan dengan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengingkari satu kemungkaran yang besar. Barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum tersebar misalnya suatu bentuk kemungkaran, maka dia mampu untuk menyampaikan nasihat di mimbar-mimbar pada salatul Jum'ah, kajian-kajian, maka barakallahu fikum yubayyinu linnas, dia jelaskan kepada manusia, wa ya'iduhu, dia sampaikan mau'idhah, wa yudzakir, dia ingatkan manusia, ya, ini bentuk ingkarul munkar, wa yakhthub, dia berkhutbah dan yang lain sebagainya, ya, dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih, kalau tidak mampu dengan itu semua maka dengan hatinya, ay laisa indahu ilmun wala indahu ma'rifah wala ya'rifu kaifa yunkir au annahu indahu ilmun wa indahu ma'rifah walakinnahu mamnu'un minal kalam fa hadha yunkiru biqalbih. Laisa indahu ilmun, tidak memiliki ilmu, wala indahu ma'rifah, tidak bisa mengetahui perkara, wala ya'rifu kaifa yunkir, tidak bisa mengetahui bagaimana mengingkari perkara ini, au annahu indahu ilmun, atau dia memiliki ilmu, wa indahu ma'rifah, dia tahu, tetapi mamnu'un minal kalam, dia dilarang untuk berbicara. Ya, fa hadza yunkiru biqalbihi, maka demikian dia ingkari dengan hatinya. Dia ingkari bahwasanya itu adalah satu bentuk kemungkaran. Fa yabghadu al-munkar wa ahli al-munkar wa ya'taziluhum wa yabta'idu anhum. Dengan cara apa? Dia benci kepada kemungkaran, benci kepada orang yang melakukan kemungkaran, dan dia menjauhkan diri dari mereka, ya. Menjauhkan diri. Tinggalkan. Ya, kalau itu barakallahu fikum satu majelis misalnya, ya. Terkadang demikian, ya. Di satu majelis ada berkumpul bersama kaum muslimin, ada pernyataan-pernyataan yang itu mencela Islam. Ya. Dalam keadaan kita mengetahui, tapi tidak mampu kita menyampaikan nasihat dengan ucapan kita. Maka kita tinggalkan tempat tersebut. Kita benci kepada ucapannya, kepada orang yang mengucapkannya. Dan menjauh dari tempat tersebut sebagai bentuk ingkarul mungkar. Ya, mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Wadala ala annal amal minal iman, ya, ketika disebutkan wadhalik ad'aful iman, yang demikian merupakan keimanan yang paling lemah, menunjukkan bahwasannya amalan itu merupakan bagian daripada iman. Fa ingkarul munkar amalun, dan mengingkari kemungkaran merupakan amalan. Wa addahun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minal iman, dan Rasulullah menganggap bahwasannya itu semua merupakan dari keimanan, amalan. Ya, yang pertama dengan tangannya, dengan lisannya, dan dengan hati, itu merupakan keimanan seseorang. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ad'aful iman dalilun ala anna al-iman yanqus hatta yablagh mithqala habbati min khardal. Subhanallah. Ad'aful iman menunjukkan bahwasanya iman itu akan berkurang sampai iman itu seperti khardal, ya, habbah, partikel yang paling kecil, ya, yang khususnya itu dengan maksiat, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah. Wa yazidu ila ma syaa Allah, dan iman itu akan bertambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fal imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Ini definisi iman menurut ahli sunnah. I'tiqadu bil qalb wal amalu bil wa nutqu bil lisan wal amalu bil janan aw bil jawarih. Yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Jadi iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya. Abu Talib Dia meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Ya. Tetapi dia tidak mengucapkan dengan lisan dia. Ketika disampaikan kepada dia la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkannya. Maka tidak boleh barakallahu fikum, tiga definisi ini dihilangkan. Harus terpenuhi iman itu pada tiga definisi ini. I'tiqad bil qalbi wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Tambah keimanan itu dengan ketaatan dan berkurang keimanan itu dengan kemaksiatan. Dan tidak ada batasan yang sama pada hati seseorang. Faminhum min imanuhu qawiyyun wa minhum min imanuhu dha'ifun wa minhum man huwa baina dhalik. Di antara mereka ada orang dengan keimanannya kuat, iya, kuat dia keimanannya. Di antara mereka ada yang lemah, di antara mereka ada di antara keduanya. Fa hadza haditsun adzimun fihi nizamul amri wa na'am nizamul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa dalla 'ala anna al munkar la yatruk bidunil inkari walau bil qalbi. Menunjukkan barakallahu fikum, ini merupakan nizam, aturan, al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan menunjukkan bahwasanya kemungkaran itu tidak boleh ditinggalkan walaupun dia ingkari dengan hati dia. Harus, jangan sampai tidak ada pengingkaran. Yang paling lemahnya dia ingkari dengan hati dia. Wa idza ankara al-'abdul munkar biqalbihi itta'ada an ahli wa lam yukhalithum. Caranya apabila dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka dia jauhkan diri dia dari orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ya, wala yukhalithum, jangan yukhalith bersama dia. Walam yujalishum, jangan duduk bersama dia. Ya, amma ayukhalithahum wa yujalisahum wa yakula ma'ahum wa yashrabu ma'ahum yaqulu ana munkirun biqalbi, hadza laysa bisahih. Adapun kalau dia bergabung, duduk, makan, minum bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran, lalu dia mengatakan saya ingkari dengan hati saya, hadza laysa bisahih, maka ini tidak benar. Karena iman itu, karena amalan tadi disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai bentuk keimanan seseorang. Sedangkan iman itu apa? Yang tadi kita sebutkan. Diyakini oleh hati dan diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan. Kalau dia meyakini itu satu bentuk kemungkaran, maka dia harus direalisasikan, diaplikasikan dengan perbuatan dia. Dengan cara apa? Mengingkari orang-orang yang melakukan kemungkaran. Lau kana mungkiran biqalbi labta'ada anhum. Seandainya dia mengingkari dengan hatinya, maka dia akan menjauh dari orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya seorang pemuda yang tinggal dengan orang tua dan keluarga, adik dan kakak yang mereka dalam keadaan awam. Awam ya, jahil. Seperti keadaan keluarga awam, mereka melakukan berbagai kemaksiatan. Bagaimana tips dan trik syar'i yang mudah untuk saya melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar? Apakah saya harus keluar dari rumah tersebut sebagai bentuk pengingkaran? Wallahu a'lamu bissawab. Yang pertama, barakallahu fikum. Kalau kita dengan membawa agama ini, menegakkan sunnah, tidak menjadi masalah di keluarga kita, ya, maka tetap kita tinggal di situ. Terkadang pun barakallahu fikum terjadinya masalah ketika seseorang menegakkan sunnah mau mengingkari kemungkaran, dikarenakan seseorang itu yang salah di dalam mengingkari kemungkaran, sehingga mereka pun benci kepada kebenaran. Kembali kepada apa yang dibimbing oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bagaimana beliau barakallahu fikum di dalam ingkarul mungkar, biasanya dahulu kita baru mengenal dakwah ahli sunnah. Iya. Sang ustaz menyampaikan hadis innal bait la yadkhulu fiha, innal malaika la yadkhulu fiha, la yadkhulu fil bait alladhi fiha suratun wala kalbun. Nah, ini malaikat enggak masuk rumah yang ada gambar bernyawa dan ada anjing. Kalau anjing mungkin kaum muslimin tidak memelihara. Gambar ini, ya, tahu sendiri. Ya. Apa? Wedding apa namanya? Nah, pernikahan dipajang ya, gambar makhluk bernyawa. Dia langsung turunkan. Ya. Orang tuanya bingung, oh, kamu semakin berjenggot, semakin celana kamu di atas mata kaki, semakin durhaka sama saya. Kok aneh, semakin kamu datang ke masjid setiap sholat saya perhatikan, kok kamu semakin tidak punya adab kepada ibu. Iya. Karena apa? Karena ingkarul mungkarnya salah. Nah, karena ingkarul mungkarnya salah. Rasul alaihi salatu wassalam, ketika ada seorang badui kencing di pojokan masjid Rasulullah, sedang proses kencing ini, buang air, bul. Para sahabat menghardik orang tersebut. Mau di apa? Mau langsung di stop, kata Rasulullah, dibiarkan. Ya, kalau langsung diingkari pada saat itu, madaratnya akan lebih besar. Mungkin akan penyakit pada orang badui tersebut, dan najis itu akan kemana-mana. Lihat, mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang lebih besar, maka jangan. Dia orang jahil, maka dibiarkan para sahabat, campur marah mereka geram. Selesai, baru para sahabat diperintahkan untuk mengambil bejana berisi air, sehingga najis itu ada di sebatas itu saja. Disiramkan, selesai. Maka barakallahu fikum, kembali kepada bimbingan syariat. Ya, mereka orang awam. Kita mengedepankan akhlak di hadapan mereka. Sehingga kalau mereka sudah menyerahkan setiap urusan kepada kita, akan lebih mudah untuk kita menyampaikan kebenaran. Jadi yang pertama, munculkan terlebih dahulu kepercayaan mereka kepada kita. Jadikan mereka nyaman ketika kita berada bersama mereka. Yang ada tidak, aduh ada dia, ayo cepat, ketakutan. Mungkin tingkatan berikutnya mereka akan merasa malu, atau mereka menegakkan apa yang kita nasihatkan karena takut terhadap kita. Maka ini kita tidak harapkan demikian. Ya, kita inginkan kesadaran yang ada pada mereka. Ya, maka barakallahu fikum, butuh mengingkari kemungkaran yang akan muncul, kemungkaran yang berikutnya, maka jangan. Maka butuh dibangun, dibimbing di atas ilmu agama ini, melihat siapa yang akan kita sampaikan nasihat. Ya, hadithu nas bima ya'rifun, aturiduna ayukadzabullah wa rasuluh, kata Ali bin Abi Thalib. Sampaikan kepada manusia perkara-perkara yang mereka mengetahui, mudah bagi mereka. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan karena kalian? Yang kita sampaikan kebenaran, cuman tidak pas penerapannya pada saat itu. Nah, butuh mereka pondasi yang kuat terlebih dahulu. Ya, kalau kami melihat bagi kita yang tinggal bersama mereka, orang tua kita, saudara-saudara kita, maka kita kedepankan akhlak. Ya, akhlak yang baik. Ya, tidak mereka berpikir, ya, kok semakin rajin, mau kemana? Mau majelis ta'lim? Pergi majelis. Tiap pekan diperhatikan oleh orang tua kita. Kok pulang dari majelis ta'lim ribut? Ya, harus begini. Ya. Waliyadzubillah. Atau waliyadzubillah menganggap orang tuanya kafir. Waliyadzubillah. Ya, menganggap kedua orang tuanya ya ahlul bid'ah misalnya, tidak mau salam dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya. Maka akhlak yang terpenting, barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bisawab, sehingga seorang bisa mengetahui bersama siapa dia ketika mau menyampaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mengetahui siapa yang akan dia sampaikan nasihat tersebut, siapa yang dia akan ingkari kemungkaran yang dilakukan tersebut. Ya, kalau ini dikembalikan kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan mendapati hasil yang baik. Kalau dikembalikan kepada hawa nafsu kita, ya akan menjadi rusak perkaranya. Ya. Ini enggak boleh. Ini malaikat enggak masuk. Maka harus diturunkan. Ya ngamuk orang tuanya. Enggak tahu asal usulnya, tiba-tiba pulang marah-marah. Setelah pulang taklim tahu ilmu. Ya, tidak demikian, butuh duduk bersama, diambil hatinya, ya, mengedepankan akhlak yang baik, taat kepadanya. Ya, fa insyaallah akan Allah berikan jalan keluar untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di rumah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu salam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.